Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakul wakilul wali idh zauji zawwastuka binta fulan. Fayak bal wal yakulil wali li wakili zauji zawwatu binti fulanan. Fayakulu wakiluhu qabiltu nikahaha lahu. Fa in lam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna suhuda Al-mustarota huduruhum fihi kama takoddam latila alahum ala niyat. Mau dikurian kau ida aja. Terus tenggene kol yuki ini wonten sarah kauluhu fulanan wa illam yakul muwakiluka na'am laulam ya'lam nasabah zewji wajabah insyaduhu watas butul wakalah bikau limudaiha khaisul takudah suhud. Satu rusin ini. Kita punya sama mewakil atau pemwakil. Kira ini foto. Soalnya itu foto. Terus ngeten nggih menyangkut nikah nggih. Dados kalau wakilul wali itu biasanya misalnya kan saya bilang misalnya saya nikahkan Haris kan misalnya zawat angkah duka wa zawat duka binta fulan. Kalau yang tidak mukhtalaf alai kan alladzi qad wakalani nggih. Alladzi qad wakalani atau mewakili gitu. Tapi kalau di Indonesia itu hampir pasti itu sah. Makanya ini kan saya ajarkan ke antum ini tatbiki fikih. Tatbiki fikih itu begini ya. Di Indonesia itu kan saya sering alami ya. Misalnya ada taukil kan walinya mar'ah tadi, waliul mauliyah tadi. Kan taukilnya isyhad. Isyhad di depan umum. Misalnya Gus, saya pasrah Anda menikahkan putri saya bernama ini-ini. Terus saya bilang di depan umum saya terima apa? Saya terima perwakilan itu. Kemudian kalau dalam tradisi di Rembang misalnya wali kan terus ke sana gitu. Pokoknya enggak di majelis. Kalau di sini di majelis enggak? Enggak ya? Kalau di biasanya di majelis enggak setelah taukil? Enggak, banyak yang enggak di majelis kalau di sini. Ayo coba yang enggak di majelis ngaco. Enggak setelah taukil itu walinya di majelis apa? Di majelis. Kalau dari zaman? Lari. Kabur. Dek, apa? Keluar. Oh, ya keluar. Enggak, di polling di itu. Enggak ya. Ada yang di majelis. Dari mana, teman? Yang di majelis berapa? Ngaco yang di majelis, yang walinya agak lari. Berapa juga? 2. Nah, ini penting ya, karena nanti turunan hukumnya itu begini ya. Maro'ahu muslimuna hasanan bahwa indawahi hasanun. Karena ini sama-sama resiko, ini saya jelasin. Itu kalau di kifayatul ahyar itu kan ada satu pertanyaan ya, yang meskipun kitab itu digugat orang banyak. Digugat orang apa? Kan kalau syarat nikah yang pokok kan wali. Ya, zaud. Berarti berapa? 2 ya. Terus 2 saksi 4. Berarti aktornya kan hanya 4. Tapi kitab kifayatul ahyar itu menyebut entah karena saking simpelnya, entah karena memang itunya menjadikan orang salah paham. Itu kan begitu. Kalau wali sudah memasrahkan ke seseorang, kemudian wa akodal wakil, maka tidak sah. Tidak sahnya itu yang di kifayat lahir maksudnya karena aktornya hanya 4. Sekarang yang wali jadi sahih. Berarti sahnya kan? Itu kan jadi masalah besar. Entah saking ikhtiarnya Kiai Jawa, entah gimana. Walhasil itu karena takut takbir itu, wali itu gak boleh di majelis. Karena di situ ada ancaman wahadorol wali, wahakodol wakil. Paham sih maksudnya kan? Padahal suratul masalah itu beda dengan yang kita alami. Karena kita alami itu kan saksi banyak sekali. Paham gitu? Wali wis wong ra kanggo, pokoke wis bar nyekseni ya. Sudah. Sehingga wali ketika tidak mengatakan saya ini mewakili wali apa wakilul wali tidak mengatakan Allah di kot wakalan itu mewakili ini kan sudah diisyaratkan apa itu sah karena suhud atau saksi itu kan tahu semua kalau kita ini hanya menikahkan atas nama apa wakil. Tapi kalau kebalikannya misalnya saya menjadi wakilnya Haris dalam menerima nikah. Katanya misalnya angkah buka buat begini, terus saya hanya bilang qabil tu nikah atas wijab bin marifatur. Saya lupa atau sengaja bilang lagu. Maka ini untungnya ulama bilang batal. Gak ada ulama yang mengatakan menjadi milik saya. Barah payu rapi Pak Haris. Nah, padahal tadi, karena kalau dalam konteks qabil tu nikah atas ijab limadzuri lafdz itu kalau enggak bilang lagu untungnya ulama bilang enggak sah. Ini masih untung. Tidak diputuskan milik wakil. Ya ini kan jelas fa illam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad hudurum bi kama taqaddam latila alahum alan alannya. Ini penting kula aturaken karena nanti itu dalam teori fikih ya, dalam teori fikih. Ulama itu kelihatan tidak konsisten karena begini maksudnya tidak konsisten. Tapi baik, konsisten itu kadang baik. Misalnya begini, syarat nikah dalam mazhab Syafi'i itu dua apa banyak? Tidak jauh, kan hanya dua. Tapi di takbir-takbir itu misalnya seperti ini, lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum fihi kama taqaddam. Itu li anna syuhud bukan li anna syahidan tapi li anna syuhud. Karena dalam mazhab Malik, ini dengerin ya. Nanti saya bacakan di Mizan Kubro, tadi saya sengaja bawa kitab Mizan Kubro. Kalau menurut mazhab Malik, dua saksi itu tidak syarat sahnya nikah. Paham ya? Tapi yang, karena pikirannya Imam Malik begini, kira-kira begini. Saksi itu gunanya apa sih? Supaya tidak ada jukut, tidak ada pengingkaran. Oke, kalau sarannya tidak ada pengingkaran, harusnya itu gak perlu saksi, yang penting terkenal. Jadi misalnya Haris nikah, dinikahkan wali itu diumumkan di pondok PMH ini. Alhamdulillah sekarang Haris sudah laku gitu. Nah, apalagi bikin surat edaran gitu. Berakhir sudah masa lajang gitu. Atau masa gak laku sudah selesai gitu. Nah, ini penting. Karena filosofi fikih nanti dibalik-balik itu begitu. Ya ini misalnya, ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau Imam Malik ini kelirunya orang-orang yang kawin sirri ya. Kadang-kadang pikirannya kalau misalnya dia wakilah, sahid itu tidak syarat. Saya ulang lagi ya. Misalnya dalam kitab Kutubul Madhab Al-Arba'ah, kadang itu kan dipotong. Terus di situ diterangkan wakilah, sahid itu tidak syarat sah. Jangan kira kalau misalnya mazhab Malik mengatakan sahid itu tidak syarat sah, kemudian ini enggak terganti oleh aturan yang lain. Paham ya maksudnya? Makanya kenapa kiai-kiai kita itu anti talfek, anti intikal mazhab. Sebetulnya bukan masalah intikalnya. Enggak ada jaminan kalau kata-kata ini diket atau ditaksir, diiktisor, kemudian enggak ada syarat lain. Ini misalnya saya bacakan ya. Nah ini supaya kulino saja ya, bahwa apa di masalah-masalah nikah itu masalah sing yuftatu fil afdho malah yuftatu fil wiriha ngeling napa yuftatu fil afdho malah yuftatu napa fil wiriha. Jadi yang terkait perempuan itu untuk sahnya itu lebih ikhtiyat ketimbang urusan yang di lain masalah perempuan. Ini kalau wajah gitu. Ini kitab Mizan Kubro yang relatif setiap intikal madhab itu ada penjelasannya. Wa min dzalika qaulu a'immati salasa innahu la yasihun nikahu illa bi syahadatin. Ma'a qauli malikin innahu yasihu min ghairi syahadah. Memang teksnya innahu yasihu min ghairi. Tapi kamu jangan mengira bayangannya terus hanya kamu dan wali kemudian sah. Sama seperti misalnya Abu Hanifah bilang nikah itu sah tanpa saksi, tanpa wali. Jangan kira tanpa wali itu tidak ada wali. Maksudnya Abu Hanifah itu gini. Tetap dengan wali, tapi yang penting dia memberi izin, tapi tidak harus dia yang menikahkan, nggak apa-apa perempuannya menikahkan sama orang lain, pasrah orang lain, sementing walinya memberi izin. Orang kok tanpa wali, tanpa pamit itu enggak. Paham ya? Nah, ini kalau bocor. Jadi itu memang resiko orang-orang wong njenengan kuwacur. Kalau bocor ya. Ma'a qauli malikin innahu yasihu min ghairi syahadatin. Illa annahu yu'tabaru fihi al-isha'atu wa tarku taradi bil kitman. Hatta law aqda bi sirri atau law uqida bi sirri wastarata kitmanan nikahi fusikha inda. Jadi kata Imam Malik, nikah itu enggak usah saksi, tapi cukup isyaah. Makanya nikah kayak di Indonesia itu mesti sahnya. Karena misalnya syaratnya dua saksi itu adil, misalnya syaratnya dua saksi itu adil. Ternyata dua saksi itu enggak adil. Enggak masalah kalau di Indonesia, karena kan orang yang menyaksikan kan banyak. Jadi itu isyaah apa? Apalagi sebelumnya sudah ada undangan nikah macam-macam. Bahwa Pak Haris sudah laku. Seminggu sebelumnya kan tahu semua di WA karena dia kaul ya. Semua orang dikasih tahu kalau sudah laku. Itu enggak harus adil. Karena kata Imam Malik, kata beliau yu'ta baru fihil isya'ah apa? Isya'ah itu terkenal dari kata sya'ah, napa? Sya'ah itu maknanya apa? Terkenal kayak ayat innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah. Fahisyah menjadi terkenal juga boleh. Nah, terus sekarang adekan dua saksi itu fasik. Kata Imam Malik boleh, kata Abu Hanifah boleh, kata Imam Syafi'i enggak, dua saksi itu harus adil. Wa amal fasikoni fa innahu yahsulu bihima al isya'atu binnikah wa dhalika kafin fil khurus an suratin nikah an surati nikah isifah. Jadi misalnya ada saksi itu fasek-fasek, enggak apa-apa, malam fasek itu cangkeman anggar wong diceritani. Ini kita, jadi butuhnya itu kan perempuan ini jelas miliknya ini. Kalau miliknya ini gak ada saksinya kan, misalnya ada mbak-mbak cantik kan suatu pondok punya harapan semua. Nah itu kalau ada orang nikah secara sirri kan ternyata harus dinikah orang kan kecewa. Nanti kalau ujung-ujung hamil juga orang curiga. Tapi kalau isya'ah kawinnya terbuka, sing berharap ya wis putus asa bang ya. Nanti misalnya hamil ya jelas asal-usulnya karena sudah nikah. Makanya kata Imam Malik, saksi loro itu, saksi dua itu filosofinya bukan saksinya, tapi isya'ahnya no. Paham ya? Paham ya? Terus ini penting ulatan. Jadi ini filosofi-filosofi neka. Ya, filosofi-filosofi neka, misalnya menyangkut dua saksi macam-macam. Itu kadang dua saksi. Ketika misalnya Anda baca kitab apa Madzhabul Arba'ah, wakila misalnya atau wakola Malik, ya suhu nekah bila syahid atau bila syuhud. Ini jangan menjebak Anda, lalu Anda bersipukulasi nekah tanpa saksi. Karena sebenarnya Imam Malik mengatakan tanpa saksi itu tidak perlu nunjuk saksi dua, terus yang tanda tangan dua seperti dalam tradisi kita, enggak. Maksudnya enggak, terus tanpa itu enggak, yang penting isa, apa? Tadi misalnya di majlis ini Haris saya nekahkan. Enggak apa-apa, misalnya enggak ada saksi, ya apa-apa, kan mus, ini ya saksi. Gitu. Jadi cara Imam Malik, saksi itu bisa diganti apa? Isa. Makanya kenapa kiai-kiai itu mati-matian melarang santri sinau fiqhul madzhabil arba. Karena mesti rawi pengarangnya ini main potong saja. Main apa? Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bila waliin, itu maksudnya bila wali yang mengijabkan. Bukan berarti tidak mensyaratkan izinnya. Paham? Jadi ini masalah-masalah yang apa? Anak-anak Ma'had Ali itu harus tahu. Jadi itu ya, jadi apa masalah-masalah seperti ini kita harus tahqiq ya. Terus sekarang ini yang khas-khasnya orang alim ya, kamu juga harus tahu. Misalnya ada suratul masalah, ini dengerin ya. Wali menikahi mauliahnya, wali harus menikahi yang dinikahkan. Mungkin kalau fikih anak-anak yang masih ngaji fikih belum panjang kan kayak mohal. Karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak. Masa bapak menikahi putrinya? Kan enggak mungkin. Tapi sampean kan Isma Hatali, ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang diwaleni. Itu tadi misalnya bapaknya mati kan ditimbah. Rata-rata mbah wis mati tanda. Mati kan? Itu kalau bapak mati, mbah mati kan diganti akun sakik. Masih haram lagi kan? Tapi nanti kalau akun sakik ini mati diganti apa? Ibnul Ah. Berarti Ibnul Ah sama yang diwaleni kan pisanan. Paham ya? Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini calon zaud. Paham ya? Kau coba yang wali itu bapak pak. Oke, nak bapak kan jelas gak mungkin nikah sama putrinya. Mbak, tidak mungkin. Sekarang coba bapak kalau mati diganti siapa? Mbak, tapi gak boleh kamu bacakan mbak kriminal, harus dibacakan abul ab apa? Karena kalau kamu bacakan mbak, bisa mbak dari ibu. Ini tidak wali, harus setel ya. Bapak dan jat, harus ditekoi ini jat maknanya abul ab. Karena kalau kamu bilang mbak tok, nanti resikonya mau nang mbak kok ibu, bolok-bolok. Karena kalau mau Jawa menimbah itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Akun sakit. Kalau akun sakit gak ada, Ibnul Ah. Sekarang Ibnul Ah sama yang dinikahkan, misanan kan? Misanan itu sah nikah enggak? Salah. Padahal kalau nanti wali-wali akrob itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jepule ingin. Ingin sendiri. Paham? Ini Mahatali, jadi gue keren-kerenan Mahatali tau bakal semua. Tapi kadang kiai ini raro. Mikir boleh bujur doang di ramu tolaah nih. Nah itu pun ya, makanya itu pun didiskusikan oleh para ulama. Atau sebaliknya, seorang perempuan yang gak punya wali, walinya kodi atau hakim. Ternyata yang ingin nikah, hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min dzalika qawlu Abi Hanifah wa Malik. Inna waliyal mar'ati binasabin aw wala'in aw hukmin. Karena bisa jadi wali itu kan kadang unsur genetik, nasab atau wala, kalau sekarang enggak ada ya karena enggak ada budak. Atau unsur dia punya wilayah, punya syaukah, yaitu kalau yang terkenal disebut qadhi atau siapa? Sultan ya. Kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayuzawi janaf sahu minha alal itlak. Dia karena posisinya misanan kan tetap hukum dasarnya boleh nikah. Problemnya kalau dia nikah kan ya dia juga yang menikahkan karena dia wali. Wah senang pekul. Dan kita mahat ali ini gaya-gaya nanda kan. Jadi ya, mahat ali mau tahu ijazah terus gopeng malah sini-sini mau. Ya. Ma'a qawli Ahmad innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairu. Wa dzalika li alla yakuna mujiban qabila. Solusinya apa? Cara Imam Ahmad solusinya embah-embahane wali tadi tauqil. Pantes-pantese kok ana sing nekakno ndekne qabil. Si wali tadi, misanan tadi kalau menikahkan kan dia wali. Tapi dia juga yang bilang qabil itu. Kan kaya wong gendeng misalnya ning majelis. Kamu perempuan, saya nikahkan kamu dengan saya. Karena memang dia statusnya dobel, ya wali, ya zaud ya dia ya. Ya tadi dalam suratul masalah, sing wali itu orang yang boleh menikahi. Kalau bapak kan jelas gak boleh menikahi putrinya, mbak gak mungkin, paman gak mungkin. Tapi kan ada kemungkinan setelah ini tak semua kan misalnya. Ya sesuai urutan yang di kitabul asobat. Pokoknya walhasilnya ada suratul masalah. Sing wali itu sah nikah dengan yang diwali ini ya. Solusinya gimana? Dia itu pastinya harus mengakadkan. Tapi dia juga kobil penerima nikah. Solusinya kata Imam Ahmad pantas-pantas saja. Jadi yang bilang gini misalnya saya yang bilang, Ris, aku akad no. Dan yang punya otoritas tokil memang saya, karena saya ini wali. Tapi nanti saya calon kobil, calon penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad. Innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu fi dzalika li alla yakuna mujiban qabilan. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ma qali Syafi'i innahu la yuzawwiju lahul qabul bi nafsi. Wa la yuwakkilu ghairuhu bal yuzawwijul hakim wal khalifah tarana ibn. Jadi Imam Syafi'i wis dekne dadi qabil lah yo lucu, wong wali kok dadi bojo. Pokoke pantes-pantes iku diliakno kabeh. Diliakno kabeh yo dadine wali yo dipasrahno. Engko dekne kobul kobulune kae di pasrah dadi bebo penonton terus entuk bojo ngono itu. Karena kalau dalam fikih itu ada pantangan ya, istilahnya kalau di Fathul Mu'in itu ada ittihadul tawfid wal mukbit. Enggak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor, namanya ittihadul tawfid wal mukbit. Misalnya gini, Harith punya utang saya 1 juta. Ya saya Harith punya utang saya 1 juta. Terus kebetulan dia juga mustahik zakat. Dan saya juga harus zakat ke Harith. Saya enggak boleh bilang gini, Riz, uang saya yang di kamu 1 juta minongko zakat saya ke kamu. Itu tidak boleh karena Haris adalah kobit penerima zakat. Dia juga mukbit menerimakan zakat ke dirinya sendiri. Kalau dalam fikih kan masalah ittihadul kobit wal mukbit. Ya sama seperti wali yang boleh menikahi yang diwalikan. Karena tadi misanan tadi misalnya suratul masalah apa? Misanan ya dalam jawab bahasa Indonesia ada sepupu ya kan? Misanan tuh sepupu ya. Itu kan sudah boleh nikah kan, tapi problemnya dia itu wali ya. Kalau dia menikahkan dan dia kobil kan ittihadul kobil walaupun dia sendiri yang menikahkan. Mana misanan, duwe misanan ayu penak bisa ngancam. Kalau gak tak rapi, rata nikah no, sobo-sobo dimbar dulu. Tapi di fikih itu gampang. Kalau wali gak mau menikahkan perempuan yang ingin nikah, apalagi perempuan tadi sudah akilah balighah dan menunjuk lelaki yang disenangi, itu kalau wali menolak disebut wali adil. Kalau wali adil itu sulibati wilayah, hak walinya dicecak. Jadi itu masih ada peluang. Jadi ini kalau ngancam dibalik diancam, gak apa-apa malah wali kamu hilang, gak kabur. Jadi itu ya ini penting ya, ini fikih-fikih yang harus Anda ketahui. Terus ini ada masalah-masalah sing apa yang harus diketahui juga, ini yang sering terjadi di Indonesia. Ya semoga, ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari. Kan banyak juga kita ini sering ngadepi masalah di mana orang yang sewu kecelakaan. Jadi sebelum nikah sudah hamil. Itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ya sebelum nikah sudah hamil. Itu baik dinikahi yang menghamili maupun enggak, itu ada iddah apa enggak? Saya ulang lagi ya, kalau dinikahi orang yang menghamili atau tidak, itu perlu iddah enggak? Karena posisi apa? Kecelakaan hamil, posisi menghamil. Nah, karena perdebatannya ulama itu satu, ketika ada ayat wala tangiku mana kaha aba hukum minan nisa ila makot salam, itu nikah maknanya akad apa nikah maknanya wati? Wati itu hubungan intim. Kalau selain madzhab Syafi'i mengatakan nikah di situ maknanya baik nikah sah maupun nikah atau wati. Sehingga misalnya Zaid punya bapak, yang bapaknya Zaid itu mensetubuhi Sri zina. Itu Zaid itu enggak boleh menikahi Sri karena Zaid ini dianggap juga anaknya Sri. Karena selain madzhab Syafi'i kalau maknanya gini, kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu, sehingga memasukkan zina, memasukkan nikah sahih. Jadi nikah sahih yang masuk itu, nikah zina apa? Zina juga. Tapi kalau madzhab Syafi'i enggak, nikah itu kalau tidak sahih atau hubungan intim kalau tidak sahih itu enggak mutabar, apa? Enggak mutabar. Sehingga ini agak dianggap hamil. Sehingga ya enggak ada iddah, makanya ada kiai-kiai Jawa. Nyuwun nanti tak polling semua. Di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil, rata-rata dinikahkan nunggu lahir apa enggak? Enggak, boleh. Di daerah kamu mungkin pernah dengar-dengar. Enggak usah nunggu kelahiran tuh. Kok pengalaman dari sebuah orang kan? Enggak, dipoleng aja ini dijawab. Karena agama ini butuh konsensus. Saya sudah bilang tadi, maro'ahu muslimuna hasanan bahwa indawohi hasan. Saya sendiri munfarid atau ahadi. Saya enggak boleh berstatement hukum sendiri, harus nunggu konsensus. Saya ini termasuk orang bisa baca kitab, tapi kalau saya ada kejadian, pasti saya tanya zaman bapak kayak apa, bangun kayak apa, dulu zaman Basifer kayak apa. Karena kita butuh konsensus, paham ya? Karena ini masalah istihadiyah, itu yang mengesahkan adalah konsensusnya ulama, disebut apa? Ijma. Dan sama saya tanya, kalau ada orang hamil sebelum nikah, lalu kalau mau nikah, baik sama yang menghamili pemunda, nunggu melahirkan, ya enggak yang betul? Enggak lah itu, enggak itu. Enggak kan? Alasannya apa coba? Loh kok enggak ini bukan alasan kultural, enggak alasan pekihnya kenapa? Karena tadi kalau dalam madzhab Syafi'i yang dikatakan hamil menjadi hukum iddah ya hamil yang karena akad sahih. Nasab juga sama, yang dikatakan nasab saya lewat nikah sahih. Sehingga dalam adab Syafi'i misalnya ada seorang hubungan intim, zina, terus punya anak putri. Setelah itu 3 bulan dia nikahi. Anaknya nanti bapaknya enggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi enggak bisa intisab ke bapaknya karena produk ilegal. Makanya kita-kita sebagai kiai itu sering bilang gini, misalnya ada orang nyun sewu hamil 3 bulan. Terus yang menghamili mau nikah, mau menikahi. Oke, kita nikahkan tadi. Karena takut kalau enggak dinikahkan nanti zina lagi macam-macam. Itu pasti kita bilang begini sama bapaknya. Nanti kalau anak kamu perempuan, kamu enggak walinya. Karena ini kadung 3 bulan. Artinya karuan anak ini enggak faktor produk nikah. Sahih. Sehingga inti samnya anak tadi kalau putri enggak bisa ke bapak. Paham ya? Ini kamu harus ngomong gitu. Ini kulil haqqa wa laqana umron. Kamu jangan diem. Nanti kalau kamu diem, anaknya nanti dinikahkan bapaknya. Sebenarnya dia bapak betul karena memang mani yang jadi dia anaknya. Tapi tidak bapak terosarkan karena produk dan nikah sahih. Kalau sampai kamu tidak ngomong, kemudian nanti anak tadi besar dinikahkan bapaknya tadi itu tidak sah karena bapaknya kakekannya tidak walinya, tidak wali karena tidak nikah apa. Ini masalah-masalah yang sering terjadi, makanya saya membantu Anda tak tunjukkan takbirnya atau nasnya ulama dulu, nanti dimusyawarahkan sama Pak Haris. Tapi jangan hanya musyawarah. Carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat. Biasanya kiai tempat Anda kayak apa? Karena ini penting. Saya bahkan berpendapat bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai sing ra ngalim yang ngelakoni. Itu berarti jadi konsensus. Jadi apa? Konsensus. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukume ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan, hukum itu di taruh saja misalnya begini. Ada orang fasik gak sholat, dia gak sholat, gak zakat, gak puasa. Tapi menjadi gerakan massal di Indonesia, namanya ngawinkan putri itu harus undang kiai. Jika orang gak sholat, gak zakat, gak puasa, kalau putri nenek kan yang undang kiai. Ini jadi konsensus, sehingga orang fasik yang gedeng kiai lama, pendak ngawin anak itu undang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an. Karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat, dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah ulang dan kiai itu elek, koyo rasa. Ini pentingnya konsensus. Padahal si walinya tadi enggak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur-umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saat tadi ngaji di Bojonegoro, apa di Jepara sama Bojonegoro tadi, hukum itu contoh gampang itu orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati, bapaknya ya fasik peminum, anaknya fasik peminum, mati minum oplosan. Jadi konsensus pokoknya kudu ngundang kiai. Sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena wis dadi konsensus wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh banget maksudnya. Ini penting harus kita pertahankan, jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazahnya. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kayak merumah jenazah. Saya kalau mati ya tuh beni arah, terus tinggir ada bang ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan, terus gerem-gerem lah tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan. Nanti kalau enggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi yaitu kiai ragu tahlili yang wis anggo cekli anggo remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar. Yang orang fasik pun melakukan kamu enggak mau hanya karena risi mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang digadagi Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang digendaki Allah, ikhtiyat, tau'an, al-kada. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi. Tau'an, al-kada. Baik kamu suka atau enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah, kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetapi kadang kiai ini rodok suarit, mutung. Wah, sahuri-huri itu gedeng kiai, nono adan, nyetel dangdut, konyolati, sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu, enggak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita enggak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya lagi, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholat alaihi wahidatan sholawahu alaihi asal. Siapa yang baca sholawat saya satu, diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangkau la ilaha illallah, dari dakwah la ilaha. Yang baca la ilaha illallah kamu apa mayit? Kamu kan, ngapain kamu rugi? Masa ibadah rasul? Rugi, semuanya itu pasek lah dan urusan ini begini. Sebener kok itu tadi, wama yamut walaf jantuk mirgambi, fa'amruhu mufawadun dirubi, semati runtuh bat urusan pengeran, sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang pasek ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsen konsensus. Itu tadi misalnya orang pasek, orang mati, urusan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau nikahkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali, kalau enggak ada undur, kamu harus ngundur. Atau perwakilan, yang penting tradisi ini kita apa? Bukan karena fasiknya tadi, tapi kan nanti ilahi kalimat ilah tadi. Aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiah jenazah, ngomong ngalim enggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Paham ya? Pasti pondem sambil ngeringkuk, cemplungno. Hah, nang mati, wes. Repot. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan. Masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro awi muslimuna hasanan bahwa itu boleh apa? Hasan. Ini saya baca yang kasus tadi ya, orang yang apa kecelakaan. Misalnya begini. Ini kitab Bizar Dufro. Di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma maktalahu fi bamin dzalika qala ai mati salasa innahu yajuzu nikahu ziyaniyah ma qali ahmad innahu yahkumu nikahu qabla taub. Misalnya begini. Wa min dzalika qawlu malikin wa syafi'i inna man zana bimra'atin lam yahrum ali nikahu ka wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qali abi hani fatawa ahmad ya ta'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi. Kalau menurut Abu Hanifah, zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Pak, karena itu berarti ibumu. Lho kok kuwi? Kandane. Jadi mutahar itu kata Pak Diva itu bisa hasil dengan zin. Tapi kalau menurut sapi enggak. Sama sekali. Nah, ini penting kula aturaken karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi, tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri loh. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir, dengerin ya. Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengek, kafir tenang. Enggak ini dengerin, awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir-kafir tengek. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat. Saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena ada yang Jeporo engkek itu terus dia mau kau benar-benarin, lo gak meletek. Itu Pak Haris itu murtad dalam hukum fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini ada kekafiran sekian menit ke depan, yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu power. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kakau lirojulin pada seorang guru Lakinni al-Islam sumakola ikhtasil. Contohnya di bajunya hanya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat. Karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu, macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu, sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, oh gede. Woi jenengan nek saiki nek awas tunggal. Paling enggak bahasa Jawa dulu segampang-gampangnya. Nah, setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh-ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang enggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial gak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal di Islam kan itu gak boleh. Karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malah gitu, pas Jumatan. Wah itu menurut fakih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian. Nah contoh gampangnya gini, ini peke ekstrim ya, makanya peke itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik, Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja anak Jumat, karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga, terus dia masuk neraka. Gusti, kuen rokok ke kafir, dari Senin keluar kafir, Senin badai sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Wah itu kan masalah. Faham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kula nikahkan karena kerja di Malaysia, saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oh nggih. Saniki. Dene iki kula salat asar. Kula pas mau komat. Ya kalau salat kan sering banget. Mungkin enggak dasar kula niku. Mboten tuh ya seminggu-seminggu malih wong dereng persiapan macam-macam. Oh mboten purun lho gimana. Nah saniki kula nikahno anak mboten purun. Mungkin soal PPN macam-macam telepon kalau kan joris pak anak kiai nak omongkan mandi jadi uang ruwedi jadi kiai nyoro kayak konon itu repot. Karena pikiran saya sederhana, kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat, nyuwun saya misalnya punya adat zina, misalnya jadi ini bukan nuduh, misalnya zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti. Paham? Makanya kalau ada kasus seperti itu, saya harus melakukan power. Paham? Waktu 10 dari persiapan gampang pak, penting akad sih. Nunggu acara seminggu pas kamu. Akhirnya dia siap. Iya. Karena tadi logikanya, kecuali orang ini terbukti sholat ya, cuma SMS-an tos. Ya kan kejilok rainnya kan ketoro. Makanya kayak pak, kayak Pak Haris, saya tidak mendesak menikahkan, kan tidak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue tidak boleh nikah, no. Bahaya loh. Oh itu harus saya akankan sekarang. Justru karena sholat itu kita tidak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak matali harus tahu, paham ya? Kok jangan nuruti hukum kultural. Gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam radi sugoi tes. Enggak bisa seperti itu. Pakai akal. Nak pas abis subuh terus wonge mati. Statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu enggak ada status ideal enggak. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai, pas katokan cekak, enggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan enggak boleh atas nama emergency, nulung sik tak kabinan sik mulai. Katokan cekak lah, paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau enggak boleh nolong, nanti kalau di lindes mobil, salah kamu. Kamu punya kesempatan nyingkirno, enggak kamu nyingkirno. Mau dari, rapan saurung kabinan. Pemenang, pas tak dusik, bensegel. Balik ke penyet kabeh. Ditindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauroh. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau nyuwun sewu bermasa lalu tidak baik juga harus fauroh. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pangeran repot. Itu tadi ada orang mau masuk Islam Senin, karena umumnya ada seremonial di masjid, kamu dulu hari Jumat, ternyata Selasa mati. Coba dia matinya kafir apa mukmin? Kafir, karena belum menatokoh bisa ada kan? Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu kelihatan lama sekali. Itu min masnunati husli, itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab Takrib. Tapi Imam Bajuri enggak mau tahu, malah protes dia. Enggak penting bab hadis. Terus dia disarahnya cerita. Nah, nganti ana wong ngongkon hadis ora langsung nalkin syahadat. Itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasadus, yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyuguh itu urusan ideal. Ibarat ada orang kecelakaan di jalan, yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Paham? Terus kembali, sudah kepelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Kafirnya tanggung jawab siapa? Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim. Dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih-fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, enggak ada pilihannya. Saya abu anda berjuri jisici dan itu perbandingan nengkon jisici. Ya jadi saya mohon jangan pernah belajar fikih tidak serius. Saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Basyir dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampean juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata isyaah. Kamu jangan hanya karena baca Mazhabul Arba'ah, wakilah Qala Malik misalnya, enggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik enggak meyakinkan dua saksi maknanya karena bisa diganti isya'ah. Padahal kalau isya'ah malah melebihi dua saksi. Paham? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intiqal madzhab. Sebenarnya bukan masalah intiqalnya. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang enggak ditulis. Karena perawi Mazhabul Arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang enggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya lagi saya butuh konsensus. Nah, terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya, terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma qala Abi Yusuf in kanat hamilan haruman nikah hatta tadua wa in kanat hailan lam yakdum. Alam tak tadar. Nah, ini kilahnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini, wawajul afali ibta'un nabi sallallahu alaihi wasallam bihil lidhalik wa qala qad kharaja min sifakin ila nikah bab alif kitalat al-masunat baru muskul wajib alif kitalat al-masunat. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi, Nabi jawabnya qad kharaja min sifakin ila nikahin. Jadi ada orang biasa nakal itu ya, kumpul kebun misalnya, terus ada masalah gitu sama sahabat, tak siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifahin ila nikahin. Taruh saja misalnya ada orang biasa kumpul kebun, malam Senin kumpul kebun, malam Selasa kumpul kebun, terus Selasa pagi kamu nikahkan, berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifahin ila nikahin, berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifah itu tradisi apa? Zina ila nikahin. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca di bab berjanji, Rasulullah itu dipuji apa? Babanya Rasulullah itu tarakus sifa apalam yusidum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalak meletaknya di kepala Abu Lahab, gak seneng zina. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendor lah itu tetap mau bujurnya agak-agak, tapi mau jenis zina. Saya punya bukti sejarah begini, ketika Rasulullah mulai dakwah ila taufik, saya ulang lagi, dakwah ila biasanya kalau muda aneh-aneh itu kan butuh karir. Wong canom kok aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab CS-nya? Muhammad, kamu aneh-aneh itu ingin apa? Kalau ingin harta, kita urunan. Sehingga dari sekian urunan kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah dari sekarang kamu tak untuk pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya. Lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi. Nah, sampai zaman belum Islam oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya. Lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, kira senang itu anu tak terlalu doli. Tidak ada seperti itu. Lu ini nyata, sama dia di tarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kamu ingin perempuan, kita kawinkan, zepas nakah, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarotus sifah, falam syibhum aruhu min adamim wa ila adhi wa mu. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu kurangnya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikahkan. Makanya saya pernah ditantang Naib Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara ini. Saya bilang gini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin rokok. Ke urusannya dipecat, aku urusanin rokok, aku urusanku, aku sembrono. Kecuali aku belum nanggung neraka, dia tuh siap. Akhirnya dari-dari aku tipe tekong sih. Iya, no nikah, aku nak ratu nanggung tekong, rokok, dia siap. Kayak ancaman untuk dipecat, ini rokok. Ya. Jadi itu hukum apa sih tuh? Ini ya, ini di kitab berjudul, di kitab punya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ini? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzurul kafir idza aslama. Ya. Wa huzurul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya. Belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam, dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarat. Sebenarnya ada dikritik, ya memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko. Haris seneng bapak kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata nggak memahamkan, akhirnya kan nggak mayur aku. Itu resiko matan, kok resiko kitab nopo. Kalau wajah ini jelas sih. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim, yang saya baca. Wa husnul kafir idza aslama wa law qala wa husnul man aslama lakana aula li annal husla yatulu waqtuhu bil islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam. Makanya Sarah kecewa sama matan, harusnya jangan begitu. Oke kan mahat ali dadi sawangane iso nyarai kan. Aja kok maca matane wis kliru waduh. Pokoknya juga ijazah itu. Pokoknya bermocok keliru rasa kayak S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa-apa. Nah kalau wajar. Ini kata Imam Bajuri. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu ba'dal husli. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu ba'dal husli. Bal sorrohu bitakdiri mangkola li kafirin ja'ahu li uslima idhab fattasil cuma aslam. Ini mampu dulu. Saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akal. Masuk akalnya tadi Kalau kamu mentakhir konatus dibeli yang gede kepleset mati. Urung moco. Dadah. Coba kafirnya nang jawab siapa tuh? Kiai. Iya. Gawat. Mulane juga bodoh gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kula warai Islam. Oh, nggih nggih sampai ngatek-ngatekan wis. Pokoknya pengiran juga, oke. Okay. Terus pokoknya semua ngono-ngono lah, harus gak ideal lah. Oke okay, nanti mari jatuh. Apa PKB ya, nanti di Indonesia jatuh kan pada PKB nanti Islam lu sih. Mau tuh jatuh kan kangilan, besar. Mau nilai lo kan, kesenyatan mawon pak. Pengiran situ, oke, okay. Jenenge apa, oke, okay. Muhammad Rasul, oke, okay. Gue Islam, semua gue Islam. Asli aneh dilatih ikutnya harus. Lo ini jelas ya. Tapi saya juga enggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya enggak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid bangun, murid kiai-kiai, murid basa'al, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya enggak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penun. Nah, jadi kita tidak penting lah hukum orang lain itu tidak penting. Alika nafsa kalau mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok kono adus jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan pinggir ratan, kowe kelambenan sik kelindes truk. Mestine kek katongan cekak lah harus langsung di pinggirkan karena ini pauron apa? Pauron. Harus foto gue harus menjadi saksi. Wali Anahulah Sabila ini harus saksinya dua memang kalau kita Wali Anahulah salah. Sumpah itu kalau begini nak salah itu. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru apa Mahatali. Wali Anahulah Sabila kita tak kirim Islam bantu. Kalau sorok kita kirim mantap, kita kirim Islam. Yuslima bujuk. Yuslima. Aslama Yuslimu. Irham Abdasir itu Maslim. Ya, artinya libako ihi alal kufri bitil kalah lo. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai kan. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu. Berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya kiai. Itu kalau normal gak apa-apa kan berarti belajar di umret kena bosan atau problem mati kan kita begitu. Makanya saya bilang begitu itu bisa ekstrim problemnya itu kalau berarti mata alam kufri kufrinya kiai tadi terlibat. Ya, saya ulang lagi ya balsor rohku semoga kitab ini rapati benar tapi kitab ini kitab tenang nih. Balsor rohku bintak kiri mangko lali kafirin jauh di uslima idhab fatasir. Kamu sana mandi dulu suma aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini dong dibakok ya ala kufri tilkal lakukan. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini urusan kecelakaan. Pas pesalin kelambi, kelimpis peronton. Padahal andaikan sampean langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran ya. Kalau bolak-balik di pasar, saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, jadi kita kata, apa kira sebabnya aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan. Akhirnya aku, gue semua itu kacau. Tapi ya, dan dunianya harus nunggu ini, kan ngomong ke sholat dulu. Jadi aku kan kafir, rapor dulu. Sholat, jadi jubule gue, tukang jogo. Jadi ini, jadi misalnya kok dipercetakan atau di penerbitan atau di jalan kok orang ngomong ketemu sampean konsultasi Islam. Pak Kiai saya ini ingin Islam. Kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu itu juga dengan bahasa paling mudah. Karena kan tidak harus bahasa Arab. Semuanya dengan bahasa paling mudah. Kamu guys, jangan ikrar gini. Apa kira semoga ya namanya Allah ya Nabi dalam tamannya Muhammad ya sudah Muslim. Karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial gak apa-apa. Dua minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak. Terus ibu-ibu bahasa Arab macam-macam lah. Semua ada masalah. Tapi penting kalau saya di luar. Ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan. Orang kebetulan langsung neng kasur kan. Terus neng selokan lah. Terus neng orang yang ratan gitu. Lih ya kan taruhannya kan. Orang kok kepengen ideal, sih, boleh nomor rajam sih. Pening RSI sih, boleh rajam sih. Ya, malah keplintis. Dalam kondisi emergency itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah, ini khawatir saya, anak-anak Matali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang oke itu hukum furu'iyah, nggak mendesak baik. Dalam hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Yung si ngomong udah reso peke kan, pas udah reso peke terus ngomong begini sembrono. Pepe peke darani furu'iyah, nah akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan nak contohnya wong di masjid itu sunatan yang bubu wangi atus. Ini masalah Islam. Makanya Imam Ghazali mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang mau Islam dari Imam Ghazali. Orang tambah kasar Gus, tapi Islam jadi orang tambah kasar Gus, tapi mereka kok Gus para dibakar. Nah, ini kearifan ya, makanya saya mohon ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang harus sekarang. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri mau haji. Saya jawab, haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih haji itu alat tarofi. Tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan. Terus bayar fauronnya kajine jadi tulas tahun. Lah anak saya itu umurnya wis widak, gua akan kajira ke susubah, ke ben-ben. Mati, ya yakin. Mesti bayar saya itu ngenteni pitulas. Jadi menurut saya, teori alat tarofi itu dulu. Kalau sekarang ya harus fauron. Sekarang di Pati berapa tahun? Sudah 17 ya? Paling sudah 17, pokoknya di atas 15 semua. Kira-kira berani kuban 19. Itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59. Saking banyak. Itu kalau umur 40 aja habis ya. Kalau umur 40 tahun lagi kan dapat. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir. Menurut saya ya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi, kan itu dilogi. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya ala tarofi. Tapi kita akan punya akal. Ya adhinu aklan waladina iman la'akal. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibajuri di halaman 154 juz 1 ya di kitab ini di bab pokoknya wa'udzil kafir tidak aslam. Tapi Imam Ghazali terus kecewa bahwa kata itu sebarang serang penting, penting di Islam no. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar kok bahwa kata ayu nasam. Nah, wong ra payu rapi penting kowe dosa. Ora ayu kan ayu nasam. Repot gitu. Repot. Urutane wedok sik syukur. Jadi ini jelas ya, saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya. Coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi itu risk kalau di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut seneng. Beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya nyuwun sewu ada pasangan kumpul kebo. Malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo. Terus Selasa pagi minta Anda nikahkan. Kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham? Ya? Langgo soal prosedur negara-negara itu diurusin negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan. Tapi kalau kiai-kiai itu duit kan tetap koroja mensifakin hilang. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya BPN terus dipanggil, panggil BPN nanti didaftar. Ini penting saya aturkan ya. Jadi sampean bayangkan peke itu kisiah, kisiah itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, buat kita sedang pakai celana pendek pun langsung kita tolong, buat kita tidak pakai baju pun langsung kita, meskipun kita lempar di selokan, yang penting nggak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Oh, coba pakai ideal. Sisi tak boleh lo kursi, tak boleh lo kecil sing api. Nata ideal lo pas selokan. Ya ada selokan timbang di lides. Pertama, ini penting kula terangkan, ya. Orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir fikih itu dikira fikih itu masalah usuliyah semua. Tidak, fikih yang usuliyah juga kayaknya kayak tadi Ja'al kafir di juz 5. Ada orang bilang idha fatasil summa aslim. Kasus apalagi kasus ini bisa ilal akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca. Kayak apa? Salah sikit gara-gara nyoba iten. Nah caranya sama kali ingin jadi alim begini, bayangkan hukum itu ekstrim. Memang gitu latihannya memang seperti itu. Latihan-latihan begitu memang melatih itu dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini di salamatil abad untuk cari keselamatan abadal abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan ilmu. Tapi sekarang tuh orang berkriminal. Tauhid darah di usul, fakir darah di usul. Orang sepuluh, rapopo kamu, orang usul. Rapopo baik, orang kasus. Gak boleh kamu ketikutan ngomong gitu. Kalau tidak pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak, kasus. Terus saya teruskan lagi, ini masalah yang hilang-hilang yang lain. Ini yang terakhir, sebelum saya nombor menutup untuk perjumpaan ini. Menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu bimujarodil akdili bintiha. Jadi misalnya umuka atau umul musuhara. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya. Kalau mertua lanang kan gak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya tiga. Satu nasab, dua roto, tiga musuhara. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? Tiga, satu nasab, roto. Terus yang karena nasab itu tujuh. Paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa lebih pinter. Karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponakan. Ya, ibu, putri, bule, dulur, ponakan. Berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7. Karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya bule, dulure ibu. Kalau bahasa Arab jadi dua, dulure bapak amma, dulure ibu kola. Terus kemudian ponakan, cara Jawa ya satu, ponakane dulur lanang ya ponakan, ponakane dulur wedok. Makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Ya itu ya, qurimat alikum ummahatukum 1, wa banatukum 2, wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum berarti bulek dari bapak, wakolat hukum boleh dari ibu, wabanatul akhi ponakan pangko dulur lanang, wabanatul ukhti ponakan pangko dulur wedok kan 7. Kalau bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan ponakan cukup kan boleh ya boleh paham ya? Makanya di Jawa kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musuhara karena rotul wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum binarotoa. Terus ada ketika nasab karena musuhara, baik musuhara ke atas maupun musuhara ke bawah. Ke atas mertua kamu, ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Lah iya kan berarti ke bawah. Paham ya? Bojone anak berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen ra wong wayah. Iku biasane dipeke-peke kan gini. Kamu enggak boleh menikahi bojone bapak. Kulo ya ana kadang santri bareng tak kok. Ya ora ngarane bojoku ora ibuku kowe bareng. Mergo pikiran iki santri Jawa, bojone bapak iku mbokmu. Nah wong wayah kan ora mesti. Bapak bojone bapak. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Nanti kena orang mau ngajak kesuwen yuk kado hukum berkata tapi kira sama aja orang rapi paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram kurnimat alaikum ummah tuku tapi nanti dipakai ditambahi wazaw datuk dan istrinya bapak kadang santri jawab kira bagus istrinya bapak ini orang ibu. Oh, blok. Ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4, Yang haram karena zaudatul akd itu tiga. Ini atas nama zaudatul. Yang ibu kamu haram karena ummuka. Jadi gak iso sing ibumu mbok aran iku zaudatul akd kriminal mbok. Paham. Tapi berhubung ning Jawa iku kan kesukuan wong bojone mung sitok no. Akhirnya bareng haram rabi bojone bapak. Ya teruwan umpamane ning ibuku ya ora. Dadi nek sing ibumu disebut ummuka. Lah wayahe bapakmu disebut zaujatul ab. Dulu lho arek-arek jawab yo ora apa-apa. Mun nek tak yeni dhewe ora pati iso ya repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi makrum di mujarrodil akdi. Jadi misalnya harik nikah sekarang, menikobil tu nikah ahah watas wijah bimbang itu. Saat itu juga mertuanya jadi makrum di mujarrodil akdi. Tapi kalau kebalikannya harik nikahi rondo. Kena kesuwen Joko tua kadang nggak gini berondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya Haris nunggu rondone dikumpuli. Paham ya? Tidak dimujarrodil akdi. Ya itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Maksudnya ada fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu nikah rondo punya putri, itu bimujarrodil akdi, putrinya belum jadi mahram. Mahram suara maksudnya ya. Nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya bimujarrodil akdi, mboknya ini langsung mahram bimujarrodil akdi. Ini kalau baca ya. Jadi itu kan pergi nikahi itu mantap. Gak usah dipraktek no nikah, mending ahli pergi. Berapa Pak Yusri Ittafaqal a'immatu ala anna ummat zaujati taqrumu ala taqbihi bimujarrodil akdi alal binti. Ya jelas ya. Ya, ittafaqal ini ittafaqal ini enggak ada khilaf-khilafnya, semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu ala anna ummat zaujati ibunya istri taqrumu ala taqbihi bimujarrodil akdi alal binti. Paham ya, dari sekali ngangkat bintin, bintiha otomatis bapaknya apa ibunya? Mahram bi mujarrodil akdi. Nah, paham ya? Lah, wattafaqal a'immatu aidan ala anna rabibata anak diri. Kalau mereka anak walon, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang enggak anak kamu. Walon, rabibah bahasa Arabnya itu apa? Anak kawan, anak kuala atau anak ilegal, rongkok, mana bener? Waktu apa lain matu ayat ala anak Robi bata tak perlu dijuhul di bil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau ke atas dimujarah bil akdi, mertua kamu langsung mahram, mahram musoharoh. Tapi kalau menikahi ibunya, nunggu dijuhul atau hubungan suami istri baru putrinya jadi apa? Mahram. Makanya ada di Quran barubah ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati taqaltum bihi. Terus fa'il lam takunu taqaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus anaknya istrinya anak kita. Wa halailu abna'ikum alladziina min aswaqi. Istri dari anak kandung kamu. Bukan anak angkat. Kalau anak angkat enggak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu. Kayak masalahnya siapa? Zaid bin Harisah. Jadi Pak Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jafet pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya dinikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wa ala ilu abna ilu muladzina min aslaki. Jadi saya mohon sekali ini ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab Mizan Budur bab nikah namanya, karena saya punya kepentingan, punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali, kadang aneh-aneh. Terus di Malaysia ini takdirnya marhalaten atau izin, sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tauke lewat telepon cukup enggak? Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran, meskipun dulu enggak ada takbir tentang telepon. Paham ya? Tapi kalau baca terus dan diangen-angen, nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jadi yang gawe bangun nangis aja itu loh. Bakarim, ini hantar bakarim. Ilmu itu kayak ya kayak rontok-rontok, kayak maling, kayak orang nakal. Cekel suci ngaku. Bakarim dulu itu ngutus bangun. Gus itu mulan. Kalau dari yang sakit ngaji kan mulan. Gampang Gus, kita bukan cekel-cekel ngaku dewe. Kita itu banyak. Dicekelin terus, ayo ngaku kayak macam ini. Itu gue nanya bakar. Ala Gus kitabku gampang kok cekal-cekal sesuai nyaku, ngaku. Aku macane paslon, aku macane yakmu cekal-cekal. Plotat-plotate sesuai kan wedi. Mesti ngaku terus kowe maca terus bener padha wis. Ngaku. Begini misalnya contoh gitu. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz enggak? Enggak jawab saja. Pakai kan. Sigot itu lafaz enggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz enggak? Pakai kan? Sigot, ya. Sekarang orang yang enggak bisa ngomong, akhras. Orang enggak bisa ngomong itu kalau nikah gimana? Mau enggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak gimana? Mau enggak bisa. Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang akhros kayak apa. Kalau sirot ijab kabulnya diganti apa. Misalnya sama bilang diganti tulisan, ya kalau bisa nulis, kalau enggak. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab tolak. Imam Bukhari itu ketikan begini. Ini apa lor? Babu sihati tolakil akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros. Hanya orang akhros bagi suami menceraikan istrinya. Terus dia bilang, beliau bilang hadasana. Terus lucunya ngetikan gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim ka hadaini fil jannah. Wa asyara ila musabbihah wasabbab wa asyara ila musabbihah wasabbab wal mustaq. Wes situ. Asyahru tis'un wa isruna. Wa aqda yadayhi hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa hakadha. Terus gitu. Sholat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang, fa'asar nahwas sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan, ana wa kafirul yatim kahada ini bejana saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cedaknya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Qomariyah itu hakadha, wahakadha, wahakadha. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini, wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mukhdimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nikah. Imam Bukhari oleh istidlal. Paham ya? Nah ya itu kan tawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras itu. Ya sama ngendikan haga wahakata wahakata kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi pak. Taruh saja misalnya Pak Haris di sini. Pak Haris tahun baru bagi Wangsul. Pak Haris tidak mungkin bilang tidak, tapi mencurang. Wong mesti sepakat mananya itu jangan kan. Berarti isyarat cukup apa enggak? Pak Haris Bapak Miti bilang gini, cukup kan? Bapak itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah Isa. Paham tidak maksudnya? Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sorry, yang eksplisit. Bila yang milik yang akan disini, orang-orang telpon, orang-orang WA-an. Ya tentu takbir WA tidak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal kuasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan babu sihati tolakil akhrab. Terus yang diceritakan ana wa kafirul yatim kahate ini bejat. Terus asyharu bagada bagada bagada. Suwa aqda napa tis'an wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang, wong Nabi sing iso ngendikan saja, kadang iktifa ngalap cukup di isyarat yang dengan isyarat yang memang. Nah sekarang akhras apalagi tidak bisa ngomong, penggantinya sifat adalah isyarat. Berarti sekali yang paling.